Syukurlah engkau kepada Allah atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, yang dilimpahkan pada kita. Cobalah engkau renungkan, takkan dapat menghitungnya. Syukurlah engkau kepada Allah atas segala karunia-Nya. Syukurlah engkau kepada Allah atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, yang dilimpahkan pada kita. Cobalah engkau renungkan, takkan dapat menghitungnya. Cobalah engkau renungkan, takkan dapat menghitungnya. Syukurlah engkau kepada segala karunia-Nya. Syukurlah engkau kepada Allah atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, yang dilimpahkan pada kita. Cobalah engkau renungkan, takkan dapat menghitungnya. Cobalah engkau renungkan, takkan dapat menghitungnya. Ingatlah wahai kawan semua, jangan kau syukur di bibir saja. Ingatlah wahai kawan semua, jangan kau syukur di bibir saja. Bila kau telah mengingkarinya, bila kau telah mengingkarinya, Allah tak akan menambah segala kenikmatannya. Allah tak akan menambah segala. Syukurlah engkau kepada Allah atas segala karunia-Nya. Syukurlah engkau kepada Allah atas segala karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita, yang dilimpahkan pada kita. Cobalah engkau renungkan, takkan dapat menghitungnya. Cobalah engkau renungkan, atas segala karunia-Nya. Syukurlah engkau kepada Allah atas segala karunia-Nya.